bagaimana hukumnya kalau ada ceramah lalu ada tepuk tangan dari jamaahnya? Dalam tepuk tangan itu sama hukumnya dengan yang namanya mengangkat apa tadi? Jadi ada sebagian ulama mengatakan itu haram karena itu mengikuti kebiasaan ibadahnya orang-orang kafir jahiliyah di Mekah, tasfiyah. Iya, jadi mereka itu kalau beribadah sambil bertepuk tangan sama bersiul. Ini maka siul dan tepuk tangan itu tradisi jahiliyah. Akan tapi ternyata ulama tidak harga mati satu kata, paling rendahnya adalah makruh dan tidak sebaiknya digunakan untuk tepuk tangannya. Maka di majelis kami dihimbau sebisa mungkin agar tidak usah bertepuk tangan. Masa ustadznya ditepuk di tangan ya, hari kan gitu ya. Jadi tidak usah lah. Jadi tidak usah pakai tepuk tangan, dihindari tepuk tangan. Kebanyakan ulama mengharamkan di dalam acara begitu. Cuma ada celah, sebagian ulama mengatakan bahasanya tidak sampai derajat haram. Karena apa? Tidak ada larangan secara khusus tentang itu. Dan bagi yang mengharamkan, karena apa? Istinbat dari ayat Al-Quran itu, ibadah-ibadahnya orang-orang musyrik di Mekah itu tasfiyah, tasdiyah. Ada termasuk apa? Siul dengan apa? Siul dengan tepuk tangan. Itu yang ada. Sehingga para ulama kebanyakan mengatakan haram bertepuk tangan di acara semacam itu. Tapi kita pun tidak terlalu keras. Makanya kalau tiba-tiba waktu pengajian kita ada tepuk tangan, kami juga tidak langsung marah begitu. Karena masih ada pendapat yang mengatakan hanya sekedar makruh. Cuma barangkali setelah itu dihimbau, kalau bisa agar supaya lancar, tidak usah tepuk tangan, tidak usah haram masuk neraka. Ini baik. Itu adalah masalah tepuk tangan dengan apa di dalam majlis. Jadi sebaiknya majlis itu digunakan majlis untuk menjadikan hati itu bergetar, bukan tepuk tangan. Ngakak-ngakak juga begitu, sebab ada majlis ngakak-ngakak menjadikan tidak mulia majlisnya Rasulullah ini.